Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana ala ni'matil iman wal islam. Wayahdiyana ila sawabis sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan. Hari ini insya Allah kita masih jumpa dalam pertemuan acara Penyejuk Keimanan. Untuk dibawakan pada hari ini adalah ayat 7 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat Al-Quran menerangkan bahwa seandainya Al-Quran itu yang diturunkan kepada para pendusta yang tertulis di atas kertas dan dapat mereka sentuh dengan tangan, niscaya mereka tetap akan mendustakan dengan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 7 ini memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir tetap saja mereka berdalihkan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan sihir yang nyata. Padahal sihir yang kita ketahui itu adalah dapat merubahkan pandangan dari hal yang nyata. Mungkin ini disebabkan oleh kekufuran mereka, mungkin ini disebabkan oleh kurangnya tadabur mereka, ini disebabkan karena mereka memang betul benci, bisa jadi benci terhadap apa yang diturunkan Allah melalui yang dibawa oleh Jibril melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Selalu mereka mengatakan dan menjauhi dari apa sebetulnya yang ternyata betul apa yang isi di dalam Al-Quran tersebut. Untuk inilah, untuk menambahkan keterangan pada ayat 7 ini, di sini sudah ada Ustadz kita berada di studio, yaitu Ustadz Safiar. Mungkin Ustadz bisa menambahkan dengan ada satu pertanyaan, kenapa selalu orang kafir itu mengatakan ini adalah sihir yang nyata, padahal Al-Quran itu adalah jelas gitu. Gimana Ustadz Safiar? Di sini kalau kita perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan dalam surah Al-An'am, laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tentulah orang-orang kafir mereka berkata, tidak lain Al-Qur'an ini merupakan sihir yang nyata. Kalau sudah orang tertutup hatinya ini, Ustaz, yeah, otomatis menerima apapun dan dia dapat berkelah melakukan sesuka hatinya. Oleh karenanya, kalau sesuatu yang sudah kena dalam hati, Al-Quran itu sebagai simpatikan bagi kita, menyangkut ke hati, maka mereka tidak lagi menyatakan bahwasannya ini merupakan sihir. Pernyataan ini kalau kita lihat, Syekh Mutawalli Sya'rawi berangkat orang yang menyatakan Al-Quran ini merupakan sihir itu tidak berangkat dari akal, kan begitu? Oh. Tidak ada tadabur dan hikmah. Jadi kalau kita lihat, kata sihir sini adalah merubah pandang manusia dari hal-hal yang nyata. Kalau mereka menduduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyihir ataupun Al-Quran itu merupakan sihiran, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyihir mereka saja agar tunduk dan beriman kepada mereka. Ini satu hikmah. Jadi otomatis di sini Al-Quran bukanlah sihir, karena ia memiliki penjelasan yang jauh lebih baik dan sempurna dari penjelasan orang-orang kafir tersebut. Ini kalau kita lihat nih Ustaz, konteks dalam kekini-kinian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kan begitu? Iya. Al-Quran dibacakan, tapi belum juga umat Islam ini mau tersentuh hatinya. Bisa nggak mereka itu dikategorikan orang-orang yang memang hatinya tertutup, hatinya mereka itu tidak mendalih? Satu contoh, Ustaz. Al-Quran itu berfungsi untuk syifa wa rahmatan lil mu'minin, pengobat orang yang ini. Sudah kita berobat, usaha, Al-Quran dibacakan, apa tak mujarab Al-Quran ini? Ini bagaimana memang juga? Apa sama dengan pernyataan orang-orang kafir di zaman Rasul ini, Ustaz? Iya. Kita untuk menghadapi pertanyaan seperti itu, mestinya kita harus yakin dulu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Kalamullah artinya bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah, perbuatan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat Al-Quran ini, dan Allah yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh umat, bukan untuk seluruh umat, bahkan bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi untuk seluruhnya. Jadi kalau kita meyakini hal ini, insyaallah keyakinan itu akan datang. Tapi kalau kita tidak meyakini Al-Quran, apalagi seperti yang dibilang Ustaz Safir tadi, wasyifa wa rahmah, dapat menjadi obat penawar atau penyembuh, bahkan akan mendatangkan rahmah, itu adalah salah satu dari bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran itu memang kalamullah. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena apa? Karena walaupun terjadi, karena dia tidak yakin dengan hal itu semua, maka dia tidak akan dapat merasakan. Itulah apanya yang menjadikan standar utama, faktor utama, atau indikator yang paling dekat harus kita meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan sihir sebagaimana yang dikatakan orang-orang kafir terdahulu bahwasanya ini Al-Quran adalah sihir. Padahal pada zaman dahulu itu, masa turunnya Al-Quran itu pada masa sastra Arab yang sangat tinggi peribahasanya di sana. Yeah, yeah. Tapi kenapa mereka mengatakan sihrum mubin, sihir yang nyata? Karena apa? Karena mereka ingin menutupi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena mereka takut sekali posisi mereka, pembesar-pembesar Arab, kaum kafir Quraisy pada saat itu akan digantikan kedudukannya dengan masuknya Islam. Padahal Islam tidak begitu, mengajak semuanya itu agar kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan, kebersihan, keamanan di masyarakat, bahkan lebih daripada itu, yaitu menuju keabadian yang langgeng, yang terus menerus. Tapi mereka, orang-orang yang tidak merenungkan Al-Quran seperti ini, selalu berpikir jelek, selalu berpikir cetek, berpikir yang tidak didatangkan dari hasil tadabur itu. Itulah menyebabkan kekufuran mereka, karena tidak adanya atau kekurangan iman mereka terhadap apa yang sendiri digariskan dalam Al-Quran. Jadi kalau orang yang sekarang ini, Stan, baca Al-Quran enggan, terus kemudian mendengarkan Al-Quran enggan, lebih enak mendengarkan musik, melihat sinetron, baca Al-Quran ngantuk, apakah ini merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala itu, Ustaz? Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Mereka itu membaca Al-Quran tak mau mentadaburin, tapi hatinya mereka apa? Tertutup gitu. Iya. Nah, jadi sampai di mana hidayah Allah ini bagi kita yang harus berusaha kan supaya muncul keyakinan itu, Ustaz? Iya. Untuk meyakini hidayah Allah itu terus berada kepada kita, yang langkah awal yang mesti kita lakukan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Al-Qur'an itu berarti Allah sudah memberikan rezeki sama kita untuk waktu dapat membaca Al-Quran pada seketika itu. Jadi kalaulah orang membaca Al-Quran terus dia tidak meresapinya, atau dia membaca tidak meyakini apa yang didalamkan, sama saja dia seperti tidak membaca, karena pada hakikatnya seorang membaca Al-Quran itu sebetulnya lagi berdialog, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syaratnya ketika membaca Al-Quran itu satu ayat jangan sampai terpotong. Jadi harus diakhiri sampai ayat. Ayat itu saja, gitu. Satu ayat itu saja. Kalau ayat 7, ayat 7 saja. Kalau ayat 1, 1 aja. Jadi jangan dipenggal setengah itu, tidak sampai akhir dari nomornya tersebut. Begitu dia. Sehingga dengan gitu semua, salah satu seperti itu adalah salah satu menghormati. Karena kita kalau berbicara sama orang saja, kalau terputus kan tidak enak. Begitu juga membaca Al-Quran. Begitu. Jangan sampai terputus gara-gara ada yang memanggil. Cukup kita memberi kode dengan kanan, mengangkat tangan kita, terus itu kita terus melanjutkan akhir dari ayat tersebut sehingga kita dapat melakukannya dengan sempurna. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Safian? Kalau kita di sini kita lihat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan Al-Quran tidak kepada para pendusta. Sehingga apa? Kalau pendusta ini diturunkan Al-Quran, mereka bisa kelak, kan begitu? Tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang benar-benar shadiq, yang benar-benar dia itu dapat terpercaya. Sehingga apa? Hanya orang kafir sajalah yang mereka itu mengatakan bahwasannya Al-Quran ini merupakan sihir. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, sihir ini, mereka itu takut dengan pernyataan Al-Quran itu benar, apa kebohongan mereka itu sendiri, kan begitu. Jadi tidaklah benar kalau orang sekarang ini menyatakan Al-Quran itu kurang, kan begitu, Ustaz. Ada sebagian, apa sebenarnya Al-Quran ini, sehingga ada yang tersurat, ada yang tersirat. Bagaimana itu, Ustaz, menurut Ustaz sendiri? Itu kan istilah saja, yang tersurat dengan yang tersirat. Yang tersurat itu adalah teks yang apa kita baca dalam ayat Al-Qur'an ini. Apa ada, adapun apa yang tersirat ada di itu alam adalah goib, tafsiran dari apa yang orang-orang para mufassir yang menafsirkan, kan. Bukan Al-Qur'an ada di alam goib sendiri gitu, Ustaz. Tidak. Seperti Al-Qur'an yang kita yang ada ini gitu. Ya, inilah Al-Qur'an yang ada kita baca pada umat Islam sekarang, itulah Al-Quran yang nyata, kan gitu. Karena kita tidak bisa mengatakan Al-Quran itu di alam gaib, karena kita di alam yang sesuai dengan alam kita masing, maka Allah turunkan sesuai dengan apa sebagai kemampuan kita. Jadi pernyataan orang dengan tersirat bahwasannya Al-Quran itu ada sebagian tersirat, masih ada lagi Al-Quran yang lain, itu tidak, salah itu, tidak ada, salah besar itu. Salah besar itu. Banyak ada orang menyatakan ada Al-Quran itu bentuknya Istanbul, itu kayak mana menurut Ustaz? Ya, Al-Quran Istanbul yang kecil-kecil itu, mungkin lebih begini. Lebih kuat istilahnya mukjizat Al-Quran kecil itu dibandingkan Al-Quran yang diturunkan sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin penulisannya mungkin ada yang berbeda. Tapi teksnya tetap sama. Sama gitu. Ya? Jadi tidak ada istilah Quran kecak besar, besar kusan berkecil, kecil. Jadi Quran kalau Istanbul Al-Quran itu enggak ada itu, Sad, ya? Iya, enggak ada istilah yang begitu. Itu mungkin karena cetakannya sana mungkin dibilang begitu, Quran Irak, Quran Syria misalnya gitu. Itu hanya istilah, tapi Al-Quran itu memang satu. Tidak ada perbedaan yang kita dapatkan di sini dengan di Timur Tengah sana atau di tempat-tempat negara-negara lain, tetap itu seperti itu. Jadi satu di sama, tidak ada perubahan. Gitu ya. Nah, gitulah. Makanya ayat 7 ini dari surah Al-An'am ini memang sangat erat sekali hubungannya dengan ayat 6 kemarin yang kita baru kaji kemarin. Artinya orang yang selalu kufur seperti Fir'aun mengingkari risalah Musa, seperti pada masa Korun banyak orang-orang yang tidak mengindahkan perintah apa yang diutus Allah utusannya atau Rasulnya, maka itu adalah disebabkan orang-orang mereka seperti itu mengingkarinya disebabkan oleh karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Karena suka sekali untuk berbuat zalim, arti berbuat tidak baik, selalu seperti itu. Jadi itulah menyebabkan bahwasanya mereka itu seperti itu. Karena seperti itu maksudnya adalah tidak mau mereka mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul yang diturunkan Allah melalui Jibrilnya dan sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mereka mengambil celah supaya mereka tetap eksis dari apa yang diinginkan oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Padahal itu yang diinginkan mereka adalah hanya sifat sementara saja. Yeah. Nah, inilah yang perlu kita ambil kesimpulan dalam pertemuan yang singkat ini, bahwa mestilah kita yakin, seyakin-yakinnya dengan iman kita yang mendalam, dengan ketakwaan kita, untuk tidak ragu meragukan lagi terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita membaca, kita harus yakin bahwasanya Al-Quran ini sebagai obat penawar, sebagai mendapatkan syafaat, sebagai mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu semua dapat membendung dan mendapat solusi terhadap rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Sapiar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.